Buat rekan-rekan muda yang di sana juga sing ijah demayem ya pokoknya ya. Ya punya Edan turun sabaran dong ya. Yang punya sayang di konsep dulu ya. Oce-oce yang punya kiri gimana? Kiri panggung. Terus spesial untuk yang punya kiri dan juga yang punya sayang. Kanan. Sayang. Juga spesial buat mempelai putranya juga oh, minta lagu sayang ya. Hah? Bener ya. Nanti ditunggu dulu tapi ya. Kali yang sudah terprogram dulu aja. Oh ya. Ini juga salah satu yang sudah dipersiapkan pada dengan SKM Music. Ini juga salah satu permintaan Waranggono dulu. Permintaan Waranggono dan juga Edan turunnya ditunggu ya guys ya. Oke, Edan turunnya ditunggu. Terus spesial sayang kita konfirmasi dulu karena juga ini permintaan dari yang punya gawe. Bahwasanya tebang yang sudah kita persiapkan dari awal hingga finish nanti tuntas di tebang-tebang klasik mulus dan juga campur sari. Itu ya. Oke, minta izin dulu. Bisa yang terakhir atau gimana ya. Oke, ya bos-bos semua ya. Yang punya Bajak Putra Community, terima kasih. Sukses selalu buat kamu. Edan turunnya ya. Ditunggu bro ya. Kali ini yang sudah masuk program dulu apa Seng? Berikut ada Trisno Waranggono. Yuk Trisno Waranggono. Kita panggil lagi salah satu artis cilik yang dimiliki dari Pati Jawa Tengah Indonesia. Ada Nisha Aditya. Untuk kalian semua ya. Bersama SKM Kompak Band. Jenggotan Kembang Kota Ukir Jepara. Yang bertugas satuan Bapak Polsek dan juga Bapak Pramil Kembang, terima kasih. Yang punya Bajak Putra. Nelongso rasa rasane tangis ngeruning atiku yen kelingan esen kemuyumu laras loro kening tresno gawe kangen iku tanah saeling aku rosliramu Tresno muka bisa urip tandang mulya Tresno iki pancen ragu tundueni. Terima kasih. SKM Music Kompak Jenggotan Kembang Kota Ukir Jepara cinta dan semuanya. Susi Audio terima kasih. SKM Kompak Production terima kasih. Raja-raja Sawer semuanya. Rakro sowe sewindu gonku ora ketemu ngekuka hatiku krungu suaramu aku mungki sondetu Waranggono sing tak tresno muga bisa urip. wes milih ono pi apa tresno iki pancen ragu tunduweni. Sudah berlampu pada degan.